negara yang utuh apabila harapan tiang bangsanya tidak melupakan sejarah. Agar mengelola negara ini dengan baik, tidak ada lagi yang berseteru. Jaya selamanya. Gua mau Indonesia menang.